Maka jatah hari Malik Zahabi mengatakan betapa banyak orang yang mendapatkan kebaikan, melakukan amal ma'ruf nahi munkar, lalu Allah datangkan untuk menyakiti orang tersebut. Allah akan datangkan orang yang menyakiti dan menindasnya disebabkan jeleknya niatnya, dan disebabkan karena dia orang yang menginginkan, ingin melonjol, ingin dilakukan dan dilakukan. Maka keinginan semacam ini berdasarkan penjelasan Adz-Dzahabi sebab datangnya musibah, sebab datangnya halangan, dan sebab datangnya keburukan. Kemudian kutipan perkataan Abdurrahman bin Mahdi yang mengatakan, kuna bicara saat ini kami suatu ketika kami sedang layak di satu jenazah, dan dihadir di acara layatan tersebut Ubaidillah bin Hasan, wahu ala qadha. Dan Ubaidillah bin Hasan itu adalah qadhi, punya jabatan berarti dia jadi qadhi. Falamma qudiya as-sagir, maka tatkala saya di sini kandang untuk menggotong jenazah telah diletakkan, maka beliau duduk dan orang-orang pun duduk di sekelilingnya. Lalu aku menanyai tentang satu masalah, faqala tafiha, dan beliau memberikan jawaban yang salah, yang kurang tepat dalam permasalahan tersebut. Maka aku katakan, semoga Allah memperbaiki dirimu, kata atau jawaban yang tepat dalam masalahnya dan demikian-demikian. Ila ini lakukan hadihi, namun aku tidak menginginkan hal ini, namun aku ingin untuk mengangkatmu pada sesuatu yang lebih besar darinya. Maka dia menundukkan kepalanya sesaat, kemudian dia mengangkat kepalanya dan mengatakan, idan jika demikian arsi aku kembali dalam keadaan aku hina, idan jika demikian aku kembali dalam keadaan aku hina. Sungguh jika aku menjadi danapan, menjadi ekor, menjadi sekedar pengikut, ekor orang yang kecil dalam hak, itu lebih aku sukai daripada aku menjadi roksan, menjadi kepala fil batil namun dalam hal yang batil. Mungkin perkataan yang menarik yang disampaikan oleh Ubaidillah bin Hasan, beliau mengatakan bahasanya menjadi ekor buntut namun dalam hak, dan jadi orang kecil dalam hak itu lebih baik daripada jadi kepala namun dalam kebatilan. Berbeda dengan prinsip sebagian orang, daripada jadi ekor gajah lebih baik jadi kepala teri, dan kan kepala meskipun cuma kepala teri daripada jadi ekor, meskipun ekor adalah ekor gajah. Namun prinsip yang bagus adalah apa yang beliau katakan, menjadi ekor dalam hak itu lebih baik daripada jadi kepala teri dalam kepentingan. Artinya tidak ada keinginan untuk hubungi asa, menginginkan jadi pemimpin, jadi orang yang diagung-agungkan dan dielu-elukan. Kemudian perkataan Al-Ismaili yang mengatakan aku mendengar Rabi'ah adalah Ahmad bin Ali ibn Musanna menceritakan. Anak Abu Ma'mar, pesannya Abu Ma'mar menyampaikan hadis di daerah Musil, satu tempat di Irak. Bin Ali artinya hadis, dia sampaikan hadis kurang lebih 1000-2000 hadis, dan itu semua adalah dengan hafalan. Tatkala kembali ke Baghdad, maka beliau menulis surat kepada penduduk Musyid, suratnya berisi koreksi hadis-hadis yang benar, redaksi-redaksi yang benar, karena akhbarafiyah yang sebelumnya telah disampaikan secara salah di daerah Musyid. Aku kira koreksi beliau itu kurang lebih 30 atau 40 hadis. Maka ada seorang ulama Abu Ma'mar menyampaikan hadis dengan hafalan beliau, beliau tidak bawa catatan, di daerah Musyid disampaikan 20 hadis. Setelah kembali ke Baghdad, beliau cek lagi kecatatannya, ternyata dari 20 hadis tersebut ada 40 atau 30 hadis yang salah redaksi ulang. Maka beliau tidaklah gengsi untuk kemudian meralat, kemudian beliau mengirim surat pada murid-muridnya di Musyid, ini yang kemarin saya ceritakan demikian, ini ternyata adalah keliru, yang benar redaksinya demikian. Ini juga menunjukkan ketawatuhan beliau memeralat, karena orang yang sombong, orang yang ujung, orang yang memberikan puri asa ingin dikumpulkan dan dikeluk-kelukan, maka orang yang tipikal semacam ini tidak akan mau membuat ralat semacam yang beliau lakukan, karena khawatir kalau melakukan ralat berarti akan menjatuhkan, karena dianggap akan menjatuhkan kehormatan dan kemuliaannya. Maka dia gengsi untuk memberikan koreksi, namun tidak dengan beliau. Mudah saja bagi beliau untuk mengatakan saya salah, kemarin keliru, yang benar demikian. Ini akhlak mulia yang dicontohkan oleh Abu Ma'mar. Kemudian ini dia Ibnu Hasyim, seorang yang terkenal bitasyaddud, orang yang keras dan lewat batas dalam mencela orang. Ternyata dia punya akhlak mulia, dia teraja, itu mudah meralat, mudah mengkoreksi. Fakta-fakta beliau sendiri menceritakan satu kisah yang terjadi, yang dialami sendiri di bukunya At-Taqrib di Hadil Mantan. Beliau mengatakan, aku mengadakan diskusi atau debat dengan seseorang dari kawanku tentang satu masalah. Fa'alatu fiha, maka aku lebih menang daripada orang tersebut dalam masalah itu. Apa sebab menangnya? Libu'in kan filisani, karena dia adalah buku. Buku artinya orang yang sedikit ngomong, orang yang gak bisa banyak ngomong, karena dia adalah orang yang sedikit ngomong di sana. Ustazah langsung ngomong terus. Kalau dia cuma ngomong satu dua kata, dia gak bisa bahan, langsung nyocos terus. Akhirnya kelihatan menang karena banyak nyocos. Nah, ini ya modal orang menang dalam debat. Orang yang bisa ngomong itu kelihatan menang kalau dalam dunia debat, padahal belum tentu yang banyak nyocos dan kayaknya menang itu benar. Jadi ya tolong sempat ada kata-kata tadi, itulah yang benar. Sebagaimana kasusnya yang berhasil di sini, Dalam debat asal lawan bicara ngomong begini dua kalimat dijawab 100 kalimat, ngomong lagi jawab 100 kalimat, itu kayak kayaknya menang dalam debat menurut pandangan sekilas. Wafatoh al majlis, maka majlis debat tersebut bubar. Alaan hidayah dan keadaan akulah pemenangnya. Namun kalau aku sampai ke rumahku, terlintas dalam hatiku sesuatu, kayaknya ada yang mengganjal, dan aku cari sesuatu tersebut di beberapa buku, maka aku jumpai ternyata terdapat dalil yang benar, yubayin yang menunjukkan salahnya perkataanku dan benarnya perkataan lawan debatku. Bakana ma'idhan, di rumah ketika itu ada salah satu kawanmu yang mengikuti majelis tadi, majelis debat tadi. Maka ku beritahukan kepadanya hal tersebut. Ternyata ku jumpai dalil menunjukkan benarnya fulan. Suma ini kot alim tu adal makan minat kitab. Dan aku tahu, aku telah mengetahui tempatnya, tempat hujah tersebut dari satu buku. Hujah bukan benarnya perkataan tadi dijumpai di buku ini halaman sekian. Dia cerita seperti itu. Dia imajin cerita kepada orang bersamanya, aku telah tahu di buku apa hujah tersebut, di halaman berapa. Kemudian dia bertanya, lalu apa yang anda inginkan? Maka Ibnu Hazm mengatakan, aku ingin membawa buku ini kemudian menyodorkannya kepada fulan dan memberitahukannya kepada fulan bahasa dialah yang benar dan bahasanya akulah yang salah, dan sesungguhnya aku telah meralat ucapanku dan aku kembali kepada pendapatnya. Fahazama alaihi min dalika amrun mubhitun, maka perkataan tersebut satu hal yang menghujam pada diri orang tadi yang menyebabkan dia bungkam. Dan tidak bisa berkata apa, dia bengong. Wakwalali, kemudian setelah itu dia berkata kepadaku, watas mau nafsu kabehana, hatimu mau melakukan semacam itu. Maka aku katakan kepadanya, kepada Ibn Hazm, nah, iya, no problem bagi saya, tidak masalah bagi saya. Maka kata Ibn Hazm, seandainya hal tadi kusodorkan, kubawa buku kusodorkan dan kutunjukkan kepadanya, itu mungkin kuwaktukan detik ini akan kulakukan. Tentu tidak akan aku tunda-tunda sampai besok pagi, sekarang juga akan kulakukan. Karena tempat jauh dan sebagainya, ya besok lah. Demikian akhlak mulia yang dicontohkan oleh Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Beliau mau dengan suka rela tanpa terkena beban psikologis mau mengatakan, mau meralat, saya tadi meskipun menang namun ternyata saya salah dan anda yang benar. Buktinya ini, bukunya ini, nah ini buku ini hujah untuk anda mengatakan saya. Dan tahu buku tersebut bukan dari dia, namun dari Ibnu Hazm sendiri. Ini satu hal yang luar biasa. Kutipan cerita Ibnu Hazm ini tidak didapatkan oleh penulis dari langsung bukunya Ibnu Hazm, namun dari mukil dari kitab fikih harap ala al-mukhalid karya Syekh Khalid Sari. Berkata Abu Atahiyah, seorang penyair di masa Abbasiyah, "Akhay min iskil asati khiftu ayatkha wa yukti subit atau wadulala." Hanya di sini aku tidak, "Akhay saudariku atau saudaraku," dengan tasghir yang untuk menunjukkan ungkapan saya, "Wahai saudaraku, min iskili asa," hati-hatilah dengan kecintaan, kesukaan menginginkan kepemimpinan. Aku khawatir, "Wahai saudaraku, seandainya engkau punya semacam itu, maka sifat tersebut akan menjalar pada dirimu dan akan menyebabkan munculnya berbagai fitnah dan kesesatan." Oleh karena itu, maka wahai penuntut ilmu, kokohkan hatimu dalam ketawaduan. Maka tawadu adalah termasuk ibadah yang paling mulia, yang dia adalah ibadah yang menjadi asupan gizi untuk hatimu. Maka seandainya hatimu merasakan nikmatnya rasa dan ketawaduan, maka hatimu tidak akan menerima penyakit sombong dan ujub dan tertipu dengan diri sendiri. Bahkan hatimu akan lari dari penyakit-penyakit tersebut dan minta pertolongan kepada Sang Penguasa, yaitu Allah dan yang Maha Perkasa dan lagi Maha Terpuji, untuk menjaga diri dari segala penyakit dan penyakit. Maka pegatlah hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk muhafadzah ala tawadhu, selalu tawadhu. Yaitu sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man naqasat shadaqatun min malin," sedekah tidaklah mengurangi harta. Karena demikian banyaknya pahala sedekah, demikian berlipatnya pahala sedekah, maka seakan-akan harta yang berkurang karena sedekah itu jadinya seakan-akan tidak berkurang. Ini bukanlah makna hadis ini. Orang yang bersedekah pasti mendapatkan balasan atas sedekahnya di dunia. Karena demikian besarnya pahala sedekah untuk orang yang bersedekah, maka sampai-sampai seakan-akan harta yang berkurang karena disedekahkan itu seakan-akan tidak berkurang. "Wama zatallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah," dan tidak Allah memberikan tambahan kepada seorang hamba yang mau memaafkan orang lain kecuali semakin mulia. "Wama tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah," dan tidak seorang bertawadhu karena Allah demi syarat lillah karena Allah kecuali Allah akan meninggikannya. Dan sebagian orang tawadhu yang tidak lillah, dia tawadhu namun karena ingin disebut orang tawadhu, maka dia tawadhu, dia bersikap dengan sikap orang tawadhu supaya dipuji-puji orang. Masya Allah, dia seorang yang tawadhu. Maka ini tawadhu bukan lillah, namun tawadhu karena mengharap pujian manusia. Namun yang Allah janjikan, dengan Allah akan tinggikan derajatnya adalah orang yang tawadhu lillah karena Allah, jadi kena muslim dan yang lainnya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Seorang hamba jika tawadhu karena Allah, maka dengan hikmahnya Allah akan meninggikannya dan akan dikatakannya kepadanya, 'Angkatlah kepalamu karena sungguhnya Allah memuliakanmu.' Maka dia merasa dirinya adalah orang yang hina, yang tidak ada apa-apanya, sedangkan di mata manusia dia adalah orang yang besar dan orang yang hebat. Jadi karena hidup di dunia dan lainnya adalah yang sahih." Dan Ka'ab al-Ahbab, seorang mantan pendeta Yahudi, yang hidup di zaman Nabi dan baru masuk Islam setelah Nabi wafat. Untuk masuk Islam setelah Nabi wafat, sehingga dia tergolong tabi'in. Meskipun dia berjumpa dengan Nabi, hidup bersama semasa dengan Nabi, akan tetapi dia tidak masuk Islam saat Nabi masih hidup dan baru masuk Islam setelah Nabi wafat. Dalam sahaja ini statusnya adalah tabi'in. Anakku Julid, dia berkata kepada seseorang yang dia lihat orang tersebut gemar sekali mencari hadis di berbagai majelis. Dia katakan bertakwalah kepada Allah dan dalam merasa puas itu di minan majelis, tempat duduk yang bawah, tempat duduk yang tidak mulia, di belakang, nah, harus kemudian di depan. Waktu dia ada, jangan sakiti siapapun. Maka seandainya ilmumu itu memenuhi antara langit dan bumi yang engkau memiliki ujung, maka Allah tidak akan berikan tambahan kepadamu dengan sebab ilmumu kecuali rendah dan puan. Ayub As-Sikhtiyani mengatakan sepatutnya seorang ulama atau yang berilmu meletakkan debu di atas kepala dalam sebagai bentuk ketawaduan kepada Allah Azza wa Jalla. Ibrahim bin Al-Akhas mengatakan, aku bertanya kepada Fadil bin Iyad tentang apa itu tawadhu, apa itu definisi tawadhu. Maka Fadil bin Iyad mengatakan, yang namanya tawadhu engkau tunduk pada al-haq, engkau tunduk pada kebenaran, dan engkau patuh kepada kebenaran dari siapa saja yang engkau mendengar kebenaran itu darinya, meskipun dia adalah manusia yang paling bodoh. Maka wajib bagimu untuk menerimanya, menerima kebenaran tersebut darinya. Maka ciri orang yang tawadhu, kata Al-Fudhail bin Iyad, ketika dia mendapatkan faedah ilmu, ilmu yang baru, maka dia terima ilmu tersebut dengan penuh gembira dan lapang dada, meskipun dia mendapatkannya dari orang yang jauh lebih rendah daripada dirinya. Jika tugensi untuk menerima ilmu yang baru dari orang yang rendah, maka dia orang yang sombong. Dia baru mau menerima kalau orang yang, kalau dia mendapatnya dari orang selevel atau orang yang lebih daripada dirinya. Kemudian Ibn Abi Hatim di kitabnya Adab Syafi'i mengatakan, Arabi bercerita kepada kami, aku mendengar Syafi'i wa taqaratu alaihi, dan aku menemui beliau dalam keadaan beliau sakit. Fa dzakara ma wada'a min kutubihi, maka kemudian Arabi menceritakan berbagai buku buku Syafi'i yang telah dikeluarkan oleh Arabi. Karena Syafi'i itu tidak menulis buku, namun dia kemudian ditulis oleh Arabi dan kemudian disebarkan dengan atas nama Riyad Syafi'i melalui riwayat Arabiyah. Maka Arabi menceritakan tentang bahasanya dia telah menulis buku sekian. Al-Um yang sampai kepada kita adalah bukan tulisannya Syafi'i, tulisannya Arabi. Maka beliau ceritakan banyak karya yang telah bukumu yang telah tersebar karena hasil diktik, hasil apa yang telah kau sampaikan, kemudian ku catat, kemudian ku sebarkan. Maka Syafi'i mengatakan, sungguh aku berkeinginan berangan-angan seandainya semua orang mempelajari ilmu yang ada dalam buku-buku tersebut, dan tidak ada satupun dari ilmu-ilmu tadi yang dinisbatkan kepada aku. Tidak ada satu orang semua mengerti ilmu tersebut, dan tidak ada yang mengatakan demikian penjelasan Syafi'i, demikian yang disampaikan oleh Syafi'i. Al-Fatihah mengatakan penuntut ilmu yang tawadhu adalah yang paling banyak ilmunya, sebagaimana tempat yang rendah adalah bagian dari bumi yang paling banyak airnya. Kalau menurut kita bahasa tawadhu dalam bahasa Arab, maka aslinya adalah tanah yang rendah yang penuh dengan genangan air. Dan ingatlah bahasanya di antara hal yang menjadikan ketawaduan adalah cahaya bagimu dan bukti kemuliaan jiwamu adalah rujuk ila al-haq, adalah rujuk kepada kebenaran, karena patuh dengan kebenaran dan menerima kebenaran, taat dan dalam rangka beribadah kepada Allah dan rida dengan kebenaran yang datang dari siapapun, tak iman. Dan ini adalah diyakini dan dianggap sebagai yang kau beribadah kepada Allah, beragama dengan Allah, patuh dengan Allah dengannya. Maka tawadhu adalah kebalikan dari hubungi asah, menginginkan kepemimpinan. Dan ketawaduan itu menyebabkan orang itu mudah untuk menerima kebenaran datang dari siapa. Maka orang yang benar-benar tawadhu, maka tidaklah berat baginya untuk mengatakan saya salah, saya keliru, beliau benar. Maka orang yang masih berat untuk menyalahkan dirinya, maka dia adalah orang yang ada pada dirinya nom dan kibur, sejenis dari kesombongan. Kemudian poin berikutnya adalah asyur al-mutabawa inda alil hadis, kemasyhuran yang teranggap menurut para ahli hadis. Kemasyhuran yang teranggap menurut ulama hadis adalah ketika seorang itu terkenal dengan ilmu syar'i dan kokoh dalam ilmu, sehingga diambil darinya ilmu dan fatwa. Dan siapa yang berusaha ke derajat semacam ini, maka ketenarannya tidaklah teranggap menurut mereka. Abu Zinad mengatakan, aku jumpai di Madinah 100 orang, semuanya adalah orang-orang yang amanah, namun tidaklah diambil hadis darinya, tidaklah diambil ilmunya. Dia adalah orang yang baik, namun ini tidak diambil. Yukalu kenapa? Karena dikatakan laisa min ahlihi, dia bukanlah ahli ilmi. Malik bin Anas yang juga orang Madinah mengatakan, aku jumpai di kota ini, yaitu Madinah, para syekh yang mereka itu memiliki keutamaan dan mereka adalah orang yang saleh, orang yang gemar beribadah. Yuhadisuna, yang mereka menyampaikan hadis, namun aku tidaklah mendengar satupun dari mereka satupun hadis. Aku tidak mau belajar pada mereka. Oke, dan ada yang bertanya, walima, ya apa artinya? Kenapa aku tidak mau ambil ilmu dan hadis dari mereka? Jawaban Imam Malik, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka sampaikan. Mereka menyampaikan namun tidak tahu dan tidak paham apa sih yang disampaikan. Artinya mereka bukan ahli ilmu. Maka asal orang itu sholat, rajin ke masjid, rajin beribadah, itu bukan berarti orang tersebut adalah orang yang berilmu kemudian di tempat bertanya kalau ada masalah. Jadi dia adalah orang yang gemar beribadah, rajin ke masjid dan seterusnya, namun orang bodoh. Dia tidak mengerti apa yang dia katakan, dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Kemudian Ibn Zaid al-Qattan mengatakan, ma'a itu al-kadib fi ahadin akar minhu fi man yunsab ila khair, Aku tidaklah melihat kebohongan yang ada pada seseorang yang lebih jelek daripada kebohongan manakala ada pada orang yang dinisbatkan kepada kebaikan. Maka aku tidak mengutip satu kebohongan yang ada pada seseorang, yaitu lebih jelek daripada kebohongan yang dinisbatkan dan dikatakan dan diucapkan oleh orang yang dianggap sebagai orang baik. Orang baik bohong, ini bohongnya lebih jelek daripada orang bejat bohong yang memang sudah bejat orang damang. Kalau dianggap orang yang baik, orang masjid, orang ngaji, kok bohong, maka ini lebih jelek lagi. Kemudian wafilak di dalam lafad yang lain, lakna asalihim syai'in adab minhum fi hadis. Aku tidak melihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh dalam pengertian lahu sholah wal ibadah, orang yang gemar beribadah, orang yang dunia sebagai orang yang baik, itu lebih pembohong daripada dalam meriwayatkan hadis. Namun perlu diketahui bahasanya kadzib yang kita terjemahkan dengan bohong, menurut ahlu sunnah tidak disyaratkan harus sengaja. Tidak disyaratkan harus sengaja. Bagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di Sahih Muslim ketika membahas hadis, maka dapat alaiya muta'amidah, barang siapa yang berdusta dengan sengaja. Kata-kata dengan sengaja itu berarti bisa dipahami dengan mafhum mukhalafah, berarti dusta itu ada yang sengaja dan ada yang tidak sengaja. Ada yang sengaja dan ada yang tidak sengaja. Maka ketika orang itu menyampaikan sesuatu yang itu tidak sesuai dengan realita, maka itu dusta, maka itu kadzib. Dan kadzib di sini boleh jadi orang itu sengaja untuk bohong, atau kemudian dia sangka paham, dia tidak niat untuk bohong, namun dia kira demikian, ternyata tidak demikian. Maka ini juga tergolong kadzib. Maka di sekitaran Nawawi, kadzib menurut ahlu sunnah tidak harus dengan sengaja. Namun kadzib menurut ahlu sunnah itu boleh jadi sengaja dan boleh jadi tidak sengaja. Khilafan lil Mu'tazilah, kata Nawawi lain halnya dengan Mu'tazilah yang mempersyaratkan satu berita yang tidak sesuai dengan kenyataan itu perlu disebut kadzib manakala ada unsur kesengajaan. Maka tidak lihat orang yang soleh yang lebih berdusta daripada ketika mereka membawakan hadis. Kemudian Yahya Al-Khattab menjelaskan alasan kenapa tentang hal ini, beliau katakan diannahu karena mereka orang-orang yang soleh rajin beribadah tadi mencatat hadis dari semua orang yang mereka jumpai, wala tabisa lahu fihi, dan mereka tidak punya kemampuan untuk membedakan apakah hadis ini hadis yang valid, hadis yang benar atau tidak. Kemudian mereka sampaikan, jadilah mereka berdusta meskipun tidak dengan sengaja. Maka ini juga makna dusta di perkataan Ibn Qattan yang pertama, tidaklah aku melihat kedustaan pada seseorang lebih banyak daripada kedustaan pada orang-orang yang dianggap sebagai orang yang baik. Maka orang yang paling sering bohong, kata Syekh Al-Qattan, adalah orang yang rajin ibadah. Itu paling banyak bohongnya. Dan disampaikan di poin berikutnya, mereka paling banyak bohong dalam masalah hadis. Kenapa mereka sampaikan hadis tidak sesuai dengan kenyataan, ada tambahan, ada pengurangan, jadinya bohong. Karena tidak sesuai dengan kenyataan, dan berita yang tidak sesuai dengan kenyataan adalah kadzib, disebut dusta meskipun tidak sengaja. Nah, kenapa sebabnya orang-orang sholat tadi bohong dalam hadis dan sangat sering bohong dalam hadis? Dia sampaikan karena mereka mencatat hadis dari semua orang yang mereka jumpai, dan mereka catat asal catat, dan mereka tidak punya kemampuan untuk membedakan ini hadis yang bagus, yang benar ataukah tidak. Akhirnya sudah disampaikan, jadilah bohong, jadilah kadzib. Sehingga ini kalau bahasa Indonesia mengandung paham Mu'tazilah, disebut dusta atau bahasa Indonesia. Kalau sengaja tidak, secara bahasa Anda bohong. Di saat kamu sengaja tidak ada dalam bahasa Indonesia untuk disebut bohong dan dusta, atau tidak sengaja juga disebut bohong. Tak tahu kalau Indonesia tidak tahu ya. Tetap bahasa saja. Kemudian Ibnu Majah mengatakan setelah menyebutkan beberapa contoh riwayat sejumlah perawi dari seseorang itu tidaklah menyebabkan perawi tadi kemudian menjadi orang yang tenang. Maka Ibnu Majah mengatakan mudhahir, kemungkinan yang lebih mendekati, karena yumdur basir dilihat tentang ketenaran seseorang, seorang perawi dan tidak di antara para ulama. Dan banyaknya hadisnya dan semacam itu, dan tidak dilihat hanya semata-mata banyak orang yang mengambil riwayat darinya. Dan di antara dalil yang bukan benarnya penjelasan Ibnu Rajab adalah apa yang dikatakan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah Khatib Bertadiri Al-Faqih Muntafaqih dari Ahmad bin Abu Bakar yang mengatakan, aku mendengar Malik bin Anas mengatakan, aku tidak berani memberi fatwa sampai ada 70 ulama yang memberikan rekomendasi kepada aku bahasanya aku adalah orang yang layak memberi fatwa. Oke, dia terkenal di antara para ulama dan terkenal sebagai orang yang berilmu sehingga layak untuk memberi fatwa. Kemudian demikian juga terdapat ayat dari Malik yang mengatakan, akhbarani rajulun, ada seorang yang bercerita kepada aku bahwa orang tersebut menemui Rabi'ah, yaitu Rabi'atul Ra'i, muridnya, gurunya Imam Malik, lama besar Madinah di zamannya. Fawajadahu yabki, maka beliau jumpai, maka orang ini menjumpai ternyata Rabi'atul Ra'i sedang menangis. Maka si tamu ini kemudian bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Dan dia badannya pun sampai gemetar dan guncang karena tangisan. Maka sebabnya ternyata ustuftiya malain malahu, ada orang bodoh tidak punya ilmu dimintai fatwa. Maka itu artinya muncullah di tengah-tengah Islam perkara yang sangat besar dan mengerikan. Orang bodoh sudah jadi mufti. Ceritanya ini yang menyebabkan Rabi atau Rabi menangis. Ada orang yang dianggap orang yang bodoh, jadi orang bodoh dimintai ditanya tentang masalah hukum agama. Ini apa hukumnya? Padahal itu adalah orang bodoh di Madinah di zaman Imam Malik. Ya, sebodoh-bodoh dunia ya tidak betul bodoh lah. Kalau dibandingkan orang sekarang itu pun. Dan yang dimaksud dengan orang yang bodoh di sini bukannya orang yang tidak punya ilmu, namun orang yang belum tema di kalangan para ulama sebagai orang yang berilmu. Orang yang belum mendapatkan tazkiyah dari kemudian sudah banyak ulama untuk layak memberikan fatwa. Ya, ada boleh jadi ada seorang tolibul ilmu salam dan berakhir. Ini yang dimaksud yang Allah butuh di sini berdasarkan penjelasan sebelumnya. Bukan orang bodoh yang asli bodoh, namun orang yang berilmu dan orang yang ya, banyak belajar, namun belum punya nama di kalangan kaum ulama. Itu beliau tangisi keadaan semacam itu. Gimana kalau keadaan kalau beliau hidup di zaman ini dan orang yang dimintai fatwa itu bodoh dan asli bodoh? Kalau orang bodoh yang dimaksudkan di sini tidak bodoh yang 100% bodoh. Kemudian dalam ayat Ibn Abdul Bar terdapat tambahan tambahan perkataan ada kelanjutannya. Rasanya Rabi atau Wahi mengatakan, sungguh sebagian orang yang memberikan fatwa di tempat ini lebih berhak untuk masuk penjara dan mencuri. Namun dalam sanad sampai kepada Rabi'ah terdapat ibham sesuatu ada orang yang tidak diketahui siapa dia, karena tadi dikatakan akhbarani rajulun. Malik mengatakan akhbarani rajulun, namanya rawi mubham. Namun rawi mubham itu kedaifan yang ringan, dan apalagi ini masalah akhlak yang ulama banyak memberikan pelonggaran dalam masalah ini, semacam tidak selama tidak bertabrakan dengan dalil syariat yang baku dan kaidah-kaidah syariat yang matang. Maka kemudian beliau mengatakan berdasarkan hal ini, maka al-ibnu Abdul telah ukur dengan tena yang menjadikan seorang itu termasuk besar ulama, akhirnya menangkatkan dia tena di dunia para ulama sebagai orang yang berilmu. Waktu ambil al-Nabi, dan ini adalah sesuatu yang bersifat sangat kuat, maka atau berdasarkan al-Nabi artinya menurut ke alih istighfar, orang yang dominan pada dirinya sibuk dengan ilmu, sibuk mengajar, sibuk berbekal dan sibuk menyebarluaskan. Kemudian para ulama pun mengakui kalau dia adalah orang yang berilmu, maka dia adalah orang yang berilmu. Maka di sini kenapa kita bahas masalah tenar dan tenar di sini? Karena di antara pembahasan tentang tentang masalah iftah dan istiftah meminta fatwa, kepada siapa kita minta fatwa? Dikatakan orang yang layak untuk jadi tempat minta fatwa adalah orang yang tenar, orang yang terkenal sebagai mufti. Nah, apa itu maksud tenar di sini? Maka itu maksud dengan tenar di sini ada tenar di kalangan para ulama, pastinya dia adalah orang yang layak memberi fatwa. Syatibi al-Maliki di kitab yang al-Ihtisam mengatakan, dan seorang yang berilmu jika tidaklah diakui oleh para ulama sebagai seorang yang berilmu, maka fil hukmi statusnya dia tetap pada hukum asalnya, yaitu bukan orang yang berilmu. Sampai ya syatibi khairuhu, sampai orang lain memberikan kesaksian untuknya. Dan wawaya akan membuat dia sendiri yang mendapatkan persaksian juga melihat dirinya adalah layak untuk mendapatkan persaksian tadi. Wa'ila jika tidak ada persaksian, maka yakin, maka hukum asalnya, dan inilah yang yakin, dia bukanlah orang yang berilmu, atau minimal dilakukan kalau berilmu. Fakihyan, maka pilihan apakah al-iqdam, apakah kita maju dalam dua kondisi ini, al-ijab ataukah mundur. Layakun yang ditimpai hawa tidaklah terjadi kecuali dengan menuruti hawa nafsu. Dalam dua kondisi ini, itu dalam kondisi tidak berilmu atau dilakukan keilmuannya, kok nekat berfatwa, maka ini adalah sebabkan menuruti hawa nafsu. Ya, karena kenapa karena seharusnya orang tersebut meminta fatwa tentang dirinya kepada orang lain, namun dia tidak melakukannya. Wakluman hakuhu ala yukdim illa yukadimahu khairuhu walam yaf'al hala. Maka semua orang yang dia punya kewajiban untuk tidak maju, tidak melangkah, kecuali didorong oleh orang lain, dimajukan oleh orang lain, kemudian dia tidak melakukan, maka inilah statusnya. Maksudnya dia mengikuti hawa nafsu. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, kita semua orang hampir-hampir tidak ada orang yang bebas dari salah. Maka tidaklah dijumpai di dunia ini orang yang bebas dari salah. Semua perkataannya benar, semua hadis yang dia sampaikan sempat itulah redaksinya. Tidak sampai, tidak ada yang meleset wawu dan fa'nya saja. Udah, itu tidak ada. Maka kalau orang itu ingin hanya mau belajar kepada orang yang tidak pernah salah, maka tidak ada guru yang bisa jadi gurunya, tidak ada orang yang layak untuk jadi gurunya. Oleh karena itu, seorang itu disebut alim itu bukan karena dia tidak pernah salah. Mutip ayat tidak pernah salah, mutip hadis tidak pernah salah, dia memberikan jawaban tidak pernah meleset. Bukan demikian tolak ukur orang yang disebut ulama. Namun disebut ulama dan tidak, itu melihat mana yang dominan. Sehingga sekian saya mengatakan, maka jika seorang itu dominan pada dirinya adalah hafal, maka dia adalah hafid. Maka dia adalah orang yang hafal meskipun ada salah satu dan dua. Namun jika yang dominan pada dirinya adalah salah, demikian maka pawai semacam itu sepatutnya ditinggalkan. Maka demikian juga pelaku ulama bukanlah orang yang tahu semuanya, namun adalah orang yang hal yang dia ketahui jauh lebih banyak daripada yang tidak dia ketahui. Dan yang namanya orang bodoh itu bukanlah orang yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Tidak tahu kalau wudhu itu wajib, tidak tahu sholat itu wajib, tidak demikian definisi orang yang bodoh terhadap agama. Adalah orang yang sama sekali tidak tahu tentang masalah agama, soal lima waktu atau wajib atau tidak, dia pun tidak tahu. Bukan demikian. Dan orang adalah orang yang bodoh dalam masalah agama, manakala yang tidak dia ketahui tentang agama jauh lebih banyak daripada yang dia ketahui. Yang namanya ahli reparasi komputer itu bukan orang yang bisa mereparasi komputer dalam semua kerusakannya. Ngerti ini rusaknya apa dah. Namun orang itu disebut ahli manakala yang dia ngerti dan dia yang bisa mampu dia perbaiki jauh lebih banyak daripada yang tidak dia mampu perbaiki. Maka al-hukmu lil-ghalib, yang namanya penilaian itu berdasarkan yang dominan. Yang namanya pintar masak itu bukan berarti kalau masak mesti berhasil, bikin apa saja mesti enak. Tidak demikian. Yang namanya pintar masak itu adalah orang yang sukses dalam masaknya jauh lebih banyak daripada salahnya. Dan orang yang gak bisa masak itu bukan berarti orang yang sama sekali gak bisa masak. Masak air pun gak bisa, bukan demikian. Masak super mie pun gak mampu, bukan demikian. Namun orang yang kalau disuruh masak tidak suksesnya jauh lebih banyak daripada suksesnya. Itu yang disebut orang yang tidak bisa masak. Maka al-hukmu lil-ghalib, hukmu lil-ghalib, yang namanya tolak ukur penilaian itu berdasarkan yang dominan. Berdasarkan yang dominan. Kemudian penulis mengatakan, melalui apa yang telah kami sebutkan, jelaslah bagi pembaca bahasanya tenang yang diridai oleh para ulama hadis adalah sibuk dengan ilmu yang bermanfaat dan belajar ilmu yang bermanfaat dari ahlinya. Oleh karena itu para ulama salaf tidaklah peduli, tidaklah ambil pusing dengan orang yang belajar ilmu namun murni dari buku atau cuma semata-mata mengklaim dan mengaku-ngaku mendengarkan ilmu dari orang yang tidak terbukti dia adalah orang yang sibuk dengan ilmu, belajar ilmu dari ahlinya. Sahab bin Yazid mengatakan la yufti anas as-sahbiyun, tidaklah boleh memberikan fatwa kepada manusia orang yang belajar agamanya 100% untuk tidak, semuanya didapat dari semata-mata membaca buku. Dan sahabat sahih Abu Su'ah mengatakan tidaklah boleh memberikan fatwa yang as-sahbi, orang yang hanya belajar dari buku, dan tidak boleh mengajar Quran mushafi, orang yang tidak pernah belajar langsung Quran dengan guru, cuma sekedar baca sendiri. Yang dimaksud dengan sahfi di sini adalah orang yang belajar ilmu minal kutub as-suhuf, dari buku dan dari lembaran-lembaran. Ibnu Jama'ah dalam kitab Kitab Keputusan mengatakan kan fathun yakul, sebagian ulama berkata min a'zamil baliyah, di antara bencana yang paling besar adalah ketika buku itu jadi syekh. Maksudnya orang yang ta'alam yang belajar hanya dari buku. Dan telah terkenal dari Syafi'i, terdapat ucapan Syafi'i yang terkenal yang mengatakan man tafaqqaha min kutubil kutub, orang yang belajar cuma dari sekedar membaca buku dhoya'a al-ahkam, maka dia menyia-nyiakan buku. Maka hukum yang akan dia bawakan kacau balau dan karuan. Dan satu cerita yang terkenal dari Abu Hanifah, dari Imam Abu Hanifah yang dia adalah Al-Khatib Al-Baghdadi di Fathul Mutafaqin, anakilah lahu, ada orang yang berkata kepada Imam Abu Hanifah, di masjid terdapat halaqah, terdapat halaqah yaitu nafil fiqih yang mereka belajar fiqih. Fakal, maka dia bertanya, lah waksun, apakah mereka itu yang di, orang itu ada gurunya? Apakah itu cuma 10 orang yang belajar bareng tanpa guru? Apakah mereka itu punya guru ataukah cuma belajar bareng tanpa guru? Qaulah, tidak ada gurunya, cuma beberapa orang kumpul dan sama-sama belajar bareng tentang fikih. Faqal, maka Imam Hanifah mengatakan lafqaha ulai abada, mereka tidak akan faham fikih sama sekali. Oleh karena itu tidak ada pak boleh mengajar tarbiyah ilmi nasah nasuh dari buku. Dhahabi mengatakan dalam siap ketika menyebutkan biografi seorang dokter Mesir bernama Ibnu Ridwan. Dhahabi mengatakan dia tidak punya guru, bahkan dia sibuk mengambil ilmu dari buku. Wasal nafak kitab dan bahkan dia menulis buku tentang tasir sinaan dengan kutub. Orang itu bisa punya sinaan, kemampuan untuk membuat apa, keterampilan dengan kutub sekedar dari buku. Bahkan menurut Ibnu Ridwan, buku itu lebih baik daripada guru. Wa taqolatun, kata Dhahabi, dan ini adalah satu hal yang salah. Kemudian As-Sabahi dalam kitabnya Al-Wafi bil Wafiyat, ketika menceritakan biografi Ali bin Rabi'ah mengatakan, oleh karena itu para ulama mengatakan janganlah kalian belajar ilmu dari ilmu agama dari orang yang hanya belajar dari buku, jangan pula belajar Al-Quran dari mushafi, dari orang yang belajar Quran hanya dari membaca mushaf. Yang artinya tidaklah boleh yukrum Al-Quran, membacakan Al-Quran atau belajar Al-Quran alaman kepada orang yang sekedar bisa membaca Al-Quran dari mushaf. Dan jangan belajar hadis dan ilmu yang lain dari orang yang mengambil ilmu tersebut dari sekedar membaca. dan cukuplah bagi anda apa yang terjadi pada Ahmad tatkala dia membaca dalam mushaf. Wallah alam Ahmad siapa yang dimaksudkan, bahwa sahabahu dan betapa banyak dia salah. Salah bacanya. Karena mushaf di masa silam tidak sebagaimana keadaan mushaf di masa sekarang. Tidak ada rokat fathah atau nafas yang jelas. Sekedar tanda-tanda yang ini harus dipelajari. Yang menjadi titiknya pun juga tidak lengkap. Nah, ada yang ada titiknya, ada yang tidak. Ada yang tanpa titik. Bahkan kadang-kadang tersebut disebutkan dalam biografi Hamad Tawawiyah. Demikian juga terjadi pada Ibn Hazm dan Ibnu Jauzi. Awham banyak salah paham, watashib dan salah haukat yang terkenal menurut para ahlinya. Dan cukuplah bagi anda dua orang ini sebagai contoh. Contoh bahaya belajar dari buku. Allah alam di sini seakan-akan dikatakan bahwa saya Ibnu Hazm dan Ibnu Jauzi dalam hadis itu banyak belajar, belajarnya hanya dari buku, sehingga dia punya banyak awham atau sahih, dia punya salah paham, ya dia anggap demikian padahal tidak, dan banyak salah harokat. Maka di sabkan masuk tadi pesan Ibnu Hazm dan Ibnu Jauzi adalah orang yang dalam masalah hadis dia belajarnya hanya dari buku, sehingga menimbulkan punya banyak kesalahan dalam masalah hadis. Maka tenangnya seseorang dengan sedikit ilmu syar'i atau tenang memberikan ceramah atau menulis di koran dan di majalah, atau dianggap punya wawasan, atau terkenal dia adalah seorang yang sastra, terkenal dalam sastra Arab, atau terkenal melakukan kebaikan, terkenal zuhud, terkenal wara', terkenal bagus dan indah bacaan Qurannya, tidak ketenaran semacam ini menyebabkan orang tersebut berstatus kurangan. Ketenaran semacam ini dalam menyebabkan dia menjadi seorang yang berilmu, fa'lan lebih-lebih kemudian dijajarkan dalam barisan para ulama, sehingga kemudian dia yang tersodak berani mengeluarkan jahwa tadi celaan dan rekomendasi. Namun memakasana fi hadil mazkurah, namun siapa orang yang memang profesional dalam hal-hal di atas, pintar kalau menulis, pintar kalau memberikan ceramah-ceramah yang menarik dan cocok untuk orang awam, ya dia punya kemampuan yang hebat dalam masyarakat, maka siapa yang profesional dalam hal-hal di atas, maka dia menutup celah, dia punya peran dalam Islam, maka adalah dia terus menerus di tempat tersebut dan untuknya pahala dari Allah, dan kita pun menghormati dan terima kasih dan mendoakannya. Bukan berarti dia adalah ulama. Orang yang kemudian punya kemampuan yang hebat dalam punya bacaan yang bagus, maka dia bagus. Dia tidak salah dia dengan bacaan yang bagus. Orang yang pintar memberikan ceramah untuk orang awam, ceramah menyentuh, bikin orang awam kemudian semangat belajar, semangat beribadah, salah yang baik. Orang yang pintar nulis dan tulisan itu mencerahkan banyak orang awam yang menulis di koran dan majalah, maka dia ada seorang penulis, maka ini dia ada orang yang punya peran dalam Islam. Ya, gimana sikap kita terhadap orang ini? Kita akan motivasi untuk terus di sana, di posisinya, kita katakan anda dapat pahala, dan kita pun menghormati atas peran yang dia berikan. Kita bersyukur dan berdoa agar Allah selalu memberikan taufik kepada anda untuk selalu melakukan apa yang Allah ridai. Namun ini bukan berarti orang tersebut dan berderajat ulama. mempunyai sikap yang bijak yang sangat bagus ya. Di samping Allah, istiqomah yang punya peran dalam Islam, dalam boleh jadi punya peran dalam dakwah, bentuk dakwah dalam tulisan, tulisan di majalah, tulisan di blog, tulisan di situs, atau peran yang lainnya, maka ini adalah peran-peran yang berharga, bukan sesuatu yang tidak ada nilai, itu tetap bernilai. Yang harus ada orang yang berada di situ, harus ada orang yang berada di situ. Ini ada satu hal yang berpahala, kita hormati orang tersebut, tidak kita rendahkan, kita bersyukur, tidak kemudian kita mengatakan itu tidak ada gunanya. Kita berterima kasih atas jasa yang beliau berikan kepada Islam dan kaum muslimin, dan juga kita doakan. Namun itu bukan berarti kemudian menyebabkan dia telah menjadi ulama dan kemudian kita anggap dia sebagai ulama. Maka penulis itu tidak dengan ulama. Orang yang jaga penulis berkata ulama, non tidak semua orang pintar menulis dan jadi ulama. Di antara orang yang pintar ceramah itu ulama, namun tidak semua yang pintar ceramah itu jadi ulama. Sebagaimana tidak semua ulama pintar ceramah. ada ulama-ulama ya dia nampak berilmu kalau ditanyai. Namun kalau ceramahnya tidak bagus bikin ngantuk, ceramahnya bikin ngantuk. Fatwanya beragam, ilmiah, ceramahnya bikin ngantuk. Nah itu pun ulama tidak layak jadi menceramah. Bikin ngantuk. Namun tidak semua, sehingga tidak semua ulama itu pintar berceramah, tidak semua penceramah itu juga ceramah ulama. Berkaitan dengan masalah mencari ilmu dari atau belajar ilmu secara otodidak, kita katakan bahwasanya sumber ilmu sebagaimana disampaikan oleh Syekh Utsaimin di kitab ini adalah talaqqi dengan guru dan juga membaca buku. Dan orang yang paling banyak mendapatkan ilmu adalah orang yang memadukan dua hal ini. Dan orang yang cuma mengandalkan belajar dari guru, apalagi ngajinya cuma seminggu sekali, nah itu kan ini sangat terbatas ilmunya. Oleh karena itu, cara kerja yang terbaik adalah memadukan di antara dua hal tersebut. Untuk semangat dalam membaca buku, semangat dalam membaca tulisan, namun membaca tulisan itu akan jadi sumber ilmu yang manfaat manakala jelas tulisannya. Itu tulisannya siapa? Tulisannya orang yang berilmu atau tidak? Tulisan orang yang layak dan berilmunya atau tidak? Buku ulama ahlus sunnah atau bukan? Buku dai ahlus sunnah atau bukan? Dan kemudian perlu melihat kualitas buku. Kalau itu buku terjemahan, maka itu perlu melihat kualitas penerjemahannya, kualitas penerbitannya, sehingga orang itu benar-benar bisa maksimal untuk mendapatkan ilmu dari buku. Dan memang untuk sebagian ilmu, ada beberapa ilmu yang tidak bisa sama sekali didapatkan dari buku. Misalnya ilmu tentang baca Al-Quran, maka boleh jadi orang itu merasa dengan belajar dari buku atau belajar dari media elektronik tentang makhluk kayaknya sudah pas, namun ternyata disodorkan sama guru belum pas, kurang pas. Maka ini tidak harus belajar dari guru, maka tidak bisa mushafi. Maka kemudian ngajar Quran dan dia cuma mushafi. Maka orang harus didorong untuk belajar langsung dan tidak kemudian mencukupkan diri dengan belajar dari buku, terutama untuk baca Quran. Dan di antara yang mendorong orang itu menjadi mushafi di tempat kita adalah ketika Al-Quran itu dilatinkan. Gara-gara Al-Quran itu dilatinkan, sebagian orang kemudian bisa baca Quran namun statusnya mushafi ya, karena baca Latinnya itu saja. Yang boleh jadi kalau nggak pintar dalam membaca Latinnya itu juga salah-salah. nanti alaminya jadi alat zina. Artinya dibaca alaminya itu jadinya karena lihat tulisan latinnya jadi alat zina, alat zina. Ataupun kemudian ilmu-ilmu yang lain selain Quran, maka dasarnya itu perlu dasarnya perlu dipelajari bersama guru yang menjelaskan dasar-dasar dan pengembangannya, pengembangannya maka itu akan berkembang pesat manakala banyak membaca. Ataupun dasar-dasarnya hendaknya diambil dari diambil dari guru atau orang yang 100% ilmunya harus berasal dari guru, maka itu tidak kita jumpai, tidak bakal kita jumpai. Orang yang semuanya harus mampir kayak kata IDI, itu keterangannya tidak mampir sebenarnya. Keterangan buatan orang itu sendiri. Orang yang kemudian berlebihan dalam masalah ini, maka kita tanyakan apakah semua kalimat yang Anda sampaikan Anda dapatkan dari guru. Ini kalimat semacam tadi ada ngomong kalimat semacam ini dari guru siapa? Yang itu dari guru siapa? Dia tidak bisa dibuatkan. Kenapa? Karena kalimat ini dapat dari buku itu, kalimat ini dari buku ini. Kemudian di zaman sekarang telah terdapat sarana-sarana belajar yang tidak langsung dengan guru, namun statusnya seperti sama persis dengan belajar dengan guru. Rekaman pengajian, rekaman kajian syekh atau ustaz, apa bedanya dengan duduk? Ilmu yang didapat, ilmu yang didapat, apa bedanya dengan orang yang ada di masa itu? Sama sekali tidak ada. Maka rekaman kajian belum dalam bentuk suara ataupun dalam bentuk video, sama sekali tidak ada bedanya dengan orang yang hadir langsung di majelis tersebut. Maka oleh karena itu ketika seorang itu kesulitan untuk belajar, kesulitan orang itu belajar langsung dengan orang yang berilmu, maka kalau sebagian memberikan saran, mana yang lebih baik, tekun dengan buku ataukah tekun dengan rekaman? Sebagian menyampaikan tekun dengan rekaman itu lebih baik, menekuni rekaman itu lebih baik. Kenapa? Karena orang yang menyimak rekaman sama persis dengan orang dalam masalah materi, dalam masalah materi. Ya, itu sama persis dengan orang yang ada di majelis tersebut. Meskipun duduk di majelis terdapat hal-hal yang lain di luar sekedar materi. Sekedar materi ada hal-hal yang lain dari sikap guru, belajar dari adabnya, belajar dari ini, bertemu dengan orang yang soleh dan seterusnya, keutamaan majelis dan sebagainya. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Judi jika pemain futsal dan yang kalah membayar uang sewanya. Iya, termasuk judi. Termasuk judi. Saat ini berapa kanisah untuk zakat penghasilan atau uang tabungan? Penghitungannya memakai kisah masa atau KPA dan berposisi pendapat pakai masa atau KPA. Namun Allah Ta'ala alam bahasanya menimbang bahasanya harta itu diambil dari orang kaya, sebagaimana dalam hadis Mu'ad bin Ibn Abbas tentang pengiran Mu'ad bin Jabal di Yaman. Maka menimbang hal tersebut lebih tepat nisab itu diukur dengan emas ataupun angka pastinya. Allah Ta'ala mengikuti harga emas kurang lebih 85 gram emas. Maka sebenarnya dengan itulah nisab untuk zakat tabungan. Ada dua kertas sisa pertanyaan yang lewat. Apabila kita sholat dua rakaat dan kita memakai pendapat duduk tahiyatul iftiras dan mendapati imam tawaruk, apa yang kita lakukan? Apakah harus mengikutinya? Tidak harus mengikutinya. Kalau Anda memilih iftiras, akan dengan iftiras. Gambar bernyawa di dunia maya, misalnya Facebook, di blog, yang bisa dibuka dan ditutup. Kalau misalnya dilarang, apakah itu hanya menyangkut kelihatan atau tidak kelihatan mata atau muka saja? Kalau yang dipasang adalah foto, maka kita katakan kembali kepada ada manfaat dari pemajangnya atau tidak. Jika tidak ada manfaat dari manfaat yang memang diperlukan dari pemajang ini, kita sarankan untuk ditinggalkan. Dan jika manfaat, ada perlu, ada kebutuhan yang menuntut hal tersebut, maka memajangnya tidak mengapa. Jadi dengan catatan gambarnya bukan gambar perempuan, ataupun foto perempuan, maka ditelakkan sama sekali tidak boleh. Dan tidak dalam mahal fitnah. Maka dia adalah sumber fitnah dan kerusakan. Tentu kemampuan sama sekali tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau gambar kartun yang memiliki mata atau muka? Maka perlu dilihat antara kita sebagai konsumen atau pembuat. Kalau pembuat, maka gambar kartun ini dibuat, dia bukan foto. Yang kalau foto itu cuma orang itu tidak menggambar, namun mengambil gambar. Namun kalau kartun, maka itu dibuat. Maka kalau maka pembuatnya termasuk dalam larangan tasvir, larangan membuat gambar. Ada beberapa yang memanfaatkan ya, maka lain hukumnya. Kalau memang itu baik, manfaat, ada langsung mendidik, maka boleh orang memanfaatkannya. Karena dalam masalah gambar terdapat dua hukum yang berbeda. Perlu membedakan antara hukum tasvir dan hukum sumah. Hukum membuat gambar sama hukum memanfaatkan gambar. Artinya gambar dibuat oleh orang lain. Maka dalam masalah sumah misalnya, jumlah ulama membolehkan sumah, membolehkan sesuatu gambar, manakala gambar tersebut gambar yang tidak dimuliakan, diinjak-injak, dihinakan, itu dan mengapa. Namun ini masalah hukum suhu, ataupun membuat gambar, maka ini terlarang. Bolehkah kita meminjam uang sisa kematian ke panitia yang kita pegang? Akan tapi setelah kita punya uang akan langsung dikembalikan. Maksudnya tidak boleh, ini tidak aman. Amanahnya cuma di bendahara cuma diminta untuk memegang uang, menyimpan uang, bukan kemudian menggunakan uang untuk kepentingan pribadi. Meskipun itu dikembalikan. Ya kalau pas bisa kembalikan, siapa yang jamin bisa mengembalikan dan tidak? Ya kemudian kalau tidak ada godaan setan, tidak ada godaan setan atau apa lah, nanti dikembalikan, akhirnya tidak dikembalikan. Maka ini khilaf amanah, tindakan semacam ini tindakan yang menyelisih amanah. Apakah Al-Quran itu masuk Al-Quran? Boleh dicoret-coret dalam rangka mengucapkan salam untuk menghafalkan Al-Quran. Yang disampaikan oleh para ulama di masa silam, mereka melarang untuk memberikan sesuatu di mushaf, sesuatu yang bukan bagian dari mushaf. Dicoret-coret dan sebagainya itu satu hal yang dilarang oleh para ulama masa silam. Alasannya dikhawatirkan tercampur sesuatu yang bukan bagian dari Al-Quran dengan Al-Quran. Nanti kemudian orang bingung, misalnya kalau surat catatan berupa garis, nanti orang itu bingung ini jadinya fakta atau kasor, karena ada surat catatan yang lain. Apalagi di masa silam antara yang asli sama coretan tambahan tidak bisa dibedakan, tintanya sama. Tintanya sama, jadi tidak bisa dibedakan mana yang asli sebelum dicoret dan setelah dicoret. Namun keadaan tersebut sekarang sudah berubah. Ketika ada coretan, aku tahu ini yang asli sama ini coret tambahan, itu bisa dibedakan. Maka tidak ada lagi kekhawatiran semacam itu. Maka karena tidak ada lagi kekhawatiran semacam itu, Allah Ta'ala a'lam, maka apa yang dikatakan oleh ulama terdahulu tidak berlaku saat ini, karena keadaannya berbeda dan kondisinya berbeda. Wanita yang haid muncul pada saat masih waktu duhur, dia belum sholat duhur, apakah qadha sholat duhur? Hal ini satu yang diperselisihkan ulama. Kalau yang menjadi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, kalau seorang itu menunda, seorang wanita menunda-nunda sholat duhur sampai waktu duhur itu di akhirnya, di akhirnya. Jadi anggap saja misalnya waktu asar jam 03 atau jam 15.00, dia tunda sholat duhur sampai waktu terakhirnya, di mana waktu tersebut hanya pas cukup untuk sholat duhur. Anggap saja dengan kebelakang, dengan wudhu dan seterusnya, itu kurang lebih ini sudah jam 15.10 dan 14.50 dia belum sholat duhur. Kemudian pada saat itu kemudian dia ke belakang mau sholat duhur, keluar air, maka ini wajib qadha. Maka nanti begitu dia selesai dan suci, maka dia punya kewajiban sholat duhur yang tadi belum dia laksanakan. Jadi, kalau pendapat jumhur, ini hanya ada kewajiban qadha manakala seorang itu, seorang wanita menunda sholat duhurnya sampai di akhir waktunya, sehingga tidak ada, dan yang tersisa hanyalah sisa waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat duhur. Maka ketika itu ada kewajiban qadha sholat duhur, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh sahabat Abdurrasis Ibn Bas rahimahullah ta'ala. Namun jika orang itu seorang muslimah menunda pelaksanaan sholat duhur, nanti saya mau sholat jam 1, ternyata jam 1 itu keluar darah haid, maka tidak perlu qadha. Tidak perlu qadha menurut pendapat jumhur ulama, dan insya Allah itu yang tepat. Dan sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa sallam wa ta'ala alhamdulillah wa alamin subhanahu wa ta'ala wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.